Semoga kekal kita berkawan, seia sekata bersama sampai di akhir zaman. Semoga kafilah terus berjalan, walaupun selalu dihalangi segala rintangan. Kami pohon kau dilindungi Tuhan dari segala godaan dan fitnah. Semoga selalu kekal kita berkawan, sekata bersama sampai di akhir zaman. Sekata bersama sampai di akhir zaman. Akhir.